Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita masih membaca masalah Muttarib. Muttarib jadi makhtar karawatu fi sanadihi wa matni wa ta'adhar al-jam'u fi dhalika wa tarjih. Intinya ada ikhtilaf para perawi yang mana ikhtilaf tersebut yang pertama mutakafi'ah fil quwwah, sama kuat, tidak bisa diterjih. Yang kedua tidak bisa dijamak. Ini dua syarat iktiraf. Ada iktiraf dan iktirafnya sama kuat dan tidak bisa dijamak. Kalau bisa dijamak maka tidak dikatakan mutarib, seperti dicontohkan sebelumnya rahimahullah tentang masalah ihramnya Rasul ketika haji wada. Demikian juga kalau bisa diterjih, tidak sama kuat, bisa diterjih, maka al-amal birajih. Iya, ada pun yang merjuh berarti dia dhaif. Yang tadi kita baca adalah kalau seandainya ikhtilaf itu bukan fi asl hadis, bukan dalam inti permasalahan hadis, maka ikhtilaf yang ada dalam perkara yang bukan terkait dengan asal hadis tidak memutarakan kesahihan hadis. Dicontohkan rahimahullahu ta'ala terkait dengan hadis Fadalah bin Ubaid ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Fadl bin Ubaid membeli satu kalung di Khaybar, ada dengan 12 dinar. Ternyata dalam kalung tersebut ada zahabun wa kharazun. Kharazun ini permata. Qala faqasatuha, aku pun memisahkan antara kiladah tadi, apa namanya, kalung yang dibelinya ini dipisah, dicopot. Wajad tu fiha, ternyata aku dapati lebih dari 12 dinar. Aku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala tubang hatta tubsala. Qala, tapi bila riwayat disebutkan ini, itu inti hadisnya terkait dengan masalah bagaimana ketika seorang membeli kalung dan sejenisnya dengan satu harga tertentu, ternyata dengan emas ya, terkait riba, ternyata dia dapati beli barang yang dia beli dengan emas ini ya ada nilai emas yang berbeda lebih, berarti ke itu ke riba fadl, karena adz-dzahabu bidz-dzahab itu syaratnya mislan bimislin, yadan biyadin, harus tunai dan sama. Ini intinya. Namun kata beliau rahimahullah, ada beberapa perselisihan terkait dengan hadis ini. Di sebagian riwayat sebutkan anna Fadalah ishtaraha, yang membelinya itu adalah Fadalah bin Ubaid. Tapi bahagia sebagian riwayat yang lain, anna ghairahu sa'alahu an syira'iha. Sebagian riwayat lain yang bertanya itu selainnya, selain Fadalah bin Ubaid. Ada selain Fadalah yang bertanya tentang hukum beli, tidak ada seperti itu. Ini terkait dengan orangnya, siapa yang membeli. Ada menyatakan Fadalah, ada menyatakan bukan. Wafi ba'di riwayat, sebagian riwayat disebutkan annahu zahabun wa kharazun. Wafi ba'diha zahabun wa jawharun. Yang kedua dari sisi barang dibelinya. Sebagian riwayat disebutkan emas dengan kharaz. Dengan permata. Wafi ba'di sebagian riwayat lain zahab wa jawhar. Emas dengan jawhar. Kalau di terjemahan sama jawhar. Wafi ba'diha di sebagian riwayat lain dikatakan kharazun mu'allaqatun bidzahabin. Ya, permata yang ya terkait artinya dia mungkin dirangkai dengan emas. Wafi ba'diha sebagian lain dari harganya juga berbeda. Ada yang menyatakan bisna isyara dinar. Wafi ba'diha bitis'ah janani dengan 9 dinar. Wafi ba'diha dari sebagian lain dengan 7 dinar. Itu beberapa khilaf terkait dengan orang membelinya, khilaf yang terkait dengan model barang yang dibelinya, khilaf yang terkait dengan harga belinya. Ini khilafat. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kata beliau, wahada la yujibu da'fan yakni al-haditha. Iya, jadi wujudul ikhtilaf, ikhtilafat seperti ini, adanya ikhtilaf seperti ini tidak menyebabkan dhaifnya hadith. Balil maksudu min al-istidlali mahfuzun la ikhtilafa fihi. Bahkan yang dimaksud dari hadith ini, dimaksud untuk berdalil dengan hadis ini, pendalilan hadis ini tetap terjaga, tidak ada persisikan, tidak persisian padanya. Apa itu maksud yang terkandung dalam hadis ini? Inti dari hadis ini adalah an-nahyu an bai'i ma lam yufsal, ya, larangan jual beli sesuatu yang belum dipisah. Ya, kalung yang masih berupa campuran emas dengan permata. Dibeli dengan emas. Ini akan ada riba. Riba fadl. Ini intinya. An-nahyu an bai ma lam yufsal. Itu intinya. Walau amma jinsuha, adapun jenisnya apa yang ya terkandung di barang tersebut, apakah emas dengan kharaz atau emas dengan jauhar atau emas dengan yang lainnya, oh miqdar samani atau harganya berapa kadar harganya, apakah 12 dinar atau 9 dinar atau 7 dinar, fala yata'allaqu bihi fi hadhil halah ma yujibu litar, ya tidaklah terkait dengannya dalam keadaan seperti ini, walaupun ada perbedaan, mayyibul ittirab. Ya, tidak terkait dengan sesuatu yang menyebabkan ittirabnya hadis. Intinya, yang disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah, karena khilafnya bukan fi aslil hadis. Aslul hadis itu terkait dengan an-nahyu an bai ma lam yufsal. Adapun kisah, masalah jenisnya apa, harganya berapa, tidak bermasalah. Walaupun ada hilang. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kadhalika la yujibu litiraba ma yaqaw min ikhtilaf bismi rawi aw kunyatihi aw nabidari ma litifak ala aynihi. Demikian juga tidaklah menyebabkan dihukumi itirab apa yang terjadi dari ikhtilaf, perbedaan, perselisihan nama perawi atau nama kunyahnya atau yang lainnya. Ma'itifaq ala ini. Ya, padahal semua nama tadi, kunyah tadi itu untuk satu nama, untuk orang yang sama. Yang satu nyebutnya Abu Abdullah, yang satu Abu Abdurrahman, yang satu pada orang yang sama, sama-sama sing sama. Kalau seperti ini tidak masalah. Kamu jadu katiran sebagaimana banyak terjadi, ada fil hadis sahih. Intinya yang ini disampaikan oleh Syaikh bin rahimahullah, khilaf yang dimaksud yang menjadikan i'tirab itu kalau ada di asl hadis. Adapun kalau bukan dalam asl hadis, tidak menyebabkan i'tirab. Itu mutarib. Kemudian Syaikh bin rahimahullah taala al-idraj. Yang berikutnya adalah al-idraj. Ta'rifuhu makanuhu matamthil mata yuhkamu bihi. Definisinya, kemudian tempatnya bersama dengan contoh, dan kapan dihukumi dengannya, dengan idraj. Qala rahimahullahu ta'ala al-idraju fil matni annahu yudkhilu atau an yudkhila ahadur ruwati fil hadithi kalaman min indih biduni bayanin. Seorang perawi, beliau memasukkan satu hadis, ucapannya, ucapan dirinya, tanpa menjelaskan itu adalah ucapan dirinya, imma tafsiran li kalimatin, yang mana maksudnya itu bisa jadi berupa tafsir untuk menafsirkan satu kata dalam hadis, aw istinbatan li hukmin, atau ucapan yang beliau sampaikan dalam hadis ini adalah istinbat yang beliau ambil dari hadis yang beliau sedang sampaikan. Aw bayanan li hikmatin, atau menjelaskan hikmah yang terkandung dalam hadis. Itu idraj. Nama hadisnya mudraj. Iya. Seorang perawi memasukkan dalam satu hadis, dalam satu lafaz hadis, matan hadis, kalimatan, ucapan di beliau dengan tanpa menjelaskan itu ucapan beliau. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena beliau sedang menafsirkan satu kata yang khawatir orang tidak paham, atau beliau ingin menyampaikan istinbat apa yang terkandung dalam hukum hadis yang sedang beliau sampaikan, dan yang ketiga, beliau sedang menjelaskan hikmah dari hadis yang beliau sedang sampaikan. Nah, nanti kita lanjutkan insyaAllah. Allah Alhamdulillah.